Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man khafa adlaja, barang siapa yang takut dia akan memulai perjalanan di awal malam. Khafa, takut, di sini diterangkan oleh para ulama, antara lain oleh Fadilatul Syekh Al-Walid Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Ibad rahimahullah. Man khafa ay khafa min qutta'it tariq, barang siapa yang takut, maksudnya takut dari adanya perompak di tengah jalan. Adlaja, niscaya dia akan bergegas memulai perjalanan di awal malam. Kata beliau, li'anna fihi quwwatan wa nasyatan, karena awal malam manusia pada umumnya masih memiliki kekuatan dan semangat. Masih memiliki kekuatan dan semangat. Wa man adlaja, kata Nabi, dan barang siapa yang bergegas memulai perjalanan di awal malam, balaghal manzil, dia akan sampai ke rumah dengan lebih cepat. Ini penggambaran dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk para musafir yang hendak pulang ke rumah masing-masing. Musafir yang cerdas, yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan memikirkan keluarganya, tidak akan berlama-lama dalam perjalanan safarnya. Dia tahu perjalanan menuju rumah adalah perjalanan yang panjang, penuh lika-liku, banyak gangguan dan tantangan, bahkan ada pihak-pihak yang mungkin saja menghalangi orang tersebut, mengambil hartanya, merampok, bahkan mungkin membunuh bila dirasa perlu. Seorang musafir yang cerdas, dia akan menggunakan waktu sebaik mungkin. bagaimana caranya agar cepat sampai di rumah dengan selamat. Salah satu caranya adlaja, mulai perjalanan di awal malam. Ini penggambaran safar pada masa itu. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Masa di mana tidak ada lampu penerang jalan. Tidak ada jalan-jalan aspal, jalan nasional atau yang semisalnya, tidak ada. Betul-betul sepi, betul-betul menakutkan, harus membelah lembah, naik turun gurun, di situ ada bahaya dari hewan-hewan buas, ada pula bahaya dari orang-orang jahat. Tadi pahami? Nah, sehingga perlu taktik yang jitu supaya sampai dengan tujuan dengan selamat. Salah satunya adlaja, bergegas melakukan perjalanan pulang di awal malam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ala ketahuilah, inna sil'atallahi ghaliyatun, sesungguhnya dagangan Allah Subhanahu wa taala mahal harganya. Sil'ah ini bisa digunakan untuk makna mata. Ya, harta benda atau apa namanya? Sil'ah bisa digunakan untuk barang dagangan. Ma yutajaru bih, segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan, namanya sil'ah. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah mahal harganya. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah adalah surga. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Qala An-Nawawi, An-Nawawi mengatakan adlaja bi isanid dal. Dalnya disukun. Wa ma'nahu, maknanya adalah sara min awwalil lail. Melakukan perjalanan dari awal malam. Awwalul lail itu dimulai dari ghurubus syams, dimulai dari tenggelamnya matahari. Wal murad, yang dimaukan dalam hadis ini, kata An-Nawawi, at-tashmiru fit ta'ah. At-tashmir fit ta'ah, bergegas dalam ketaatan. Tashmir bimakna musara'ah, fit ta'ah, wan nasyat fiha, bergegas dalam menjalankan ketaatan, semangat ketika melaksanakan berbagai macam ketaatan, sehingga hadis yang dibawakan di sini oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, penggambaran dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang perjalanan hidup seorang hamba sama seperti seorang musafir. Musafir, kemanapun dia berjalan, menjauh dari kampung halamannya, pada saatnya nanti akan pulang ke kampung halamannya. Begitu pula hamba di dunia, apapun yang dia lakukan, berapapun lama hidupnya di dunia, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui gerbang kematian. Ya. semua Bani Adam, demikian pula bangsa jin, bagaimanapun statusnya, selama apapun hidupnya, akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengkhawatirkan keselamatannya, sebagaimana seorang musafir mengkhawatirkan keselamatan dirinya selama perjalanan, ajalaja, dia akan bergegas melakukan ketaatan sebagai bekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yang takut dengan keselamatan dirinya, takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, takut dengan neraka, takut dengan hisab, takut dengan pembagian kitab catatan amal, takut dengan sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan bergegas menjalankan ketaatan tanpa ditunda-tunda. Bisa dipahami? Itu kalau mengkhawatirkan keselamatan dirinya di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Adapun hamba-hamba yang cuek, tidak berpikir tentang urusan akhirat, tidak mengkhawatirkan nasibnya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, adha'a, dia akan menyia-nyiakan waktunya, usianya, kekuatannya, hartanya, kesehatannya dalam perkara-perkara yang melalaikan, bahkan dalam urusan-urusan dosa dan kemaksiatan, wal'iyadu billah. Tapi hadal hadis, dalam hadis ini bisa kita ambil faedah. Yang pertama, fihi bayan haqiqah hayatil abdi fid dunya. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang hakikat hidupnya seorang hamba di dunia. Apa yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini? Yang pertama, ad-dunya darul fana wal akhiratu darul baqa. Dunia itu negeri yang fana, pasti akan hancur dan binasa, sementara akhirat negeri yang kekal abadi. Yang kedua, ad-dunya ma'bar wal akhiratu manzil. Dunia adalah tempat berlalu, bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Kita di dunia hanya transit. Ya, hanya transit. Tempat tinggal yang sesungguhnya, kampung halaman yang sesungguhnya adalah negeri akhirat. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela tidak rela, ridho tidak ridho, kenyataannya demikian. Sesuka apapun dengan kehidupan dunia, dunia itu sementara. Antum tetap akan kembali ke negeri akhirat. Ya, sebenci apapun antum dengan kehidupan akhirat, karena terlanjur nyaman dengan dunia, tetap antum akan digiring perlahan namun pasti menuju negeri yang kekal abadi, yaumul qiyamah. Bisa dipahami? Nah, yang ketiga dari penjelasan Rasul dalam hadis ini yang menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan hamba di dunia, annal hayatad dunyawiyyah sari'atul murur. Kehidupan dunia itu cepat berlalu. Ya, cepat berlalu. Tak lama, sanifidina azani Allah wa iyakum. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ad-dunya sebentar. Mal hayatud dunya, aywa. Mal hayatud dunya kulluha min awaliha ila akhiriha. Tidaklah perumpamaan kehidupan dunia kulluha seluruhnya, min awaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir. Pokoknya urusan dunia ya, semua tetek bengek masalah dunia, segala sesuatu yang berkaitan dengannya diumpamakan oleh Al-Hasan Al-Basri, illa karajulin nama naumatan, melainkan perumpamaannya itu seperti seseorang yang tidur sejenak. Nama naumatan, tidur sejenak. Wara'a ma yuhibbu, dalam tidurnya tadi dia bermimpi melihat sesuatu yang dia sukai. Fantabaha, kemudian dia terbangun lagi. Itu dunia. Antum kalau bermimpi, rasanya cepat atau lama? Cepat, apalagi kalau mimpinya indah. Kan gitu ya? Mimpi hadirin azani Allah wa iyakum berada di taman yang sangat luas. Hamparan rumput hijau. Nyata? Ada istana yang megah. Berdiri menjulang tinggi di belakang kita. Kemudian kita melihat di bawahnya ada sungai, ada jembatan kecil. Ya, di situ ada sosok yang bercahaya, melambaikan kedua tangannya, memanggil-manggil nama kita, istri pertama. Di sebelah kiri, hadirina azani Allah wa iyakum, di atas kereta kencana, bertaburkan berlian dan permata, ada sosok dengan wajah ceria, sangat cantik wajahnya, istri kedua. Mimpi kok. Kalau mimpi ya bebas kan gitu ya. Antum mimpi mau terbang ya. Tak saja namanya mimpi. Ingat ya, apa? Mimpi. Itu perumpamaan dari Al-Hasan Al-Basri. Kehidupan dunia itu saking singkatnya, sama kayak seseorang yang tidur sejenak, kemudian dalam tidurnya melihat sesuatu yang dia sukai. Ya terserah sesuai dengan kesukaan antum. Ya suka dengan mobil balap, ya dia lihat di situ ada Bugatti. 3 unit diantarkan dari showroomnya langsung ke rumah antum gratis. Ya, mimpi. Namanya mimpi. Nah, setelah itu fantabaha, dia terbangun dari mimpinya, sadar dari mimpinya. Kemudian apa? Oh, cuman mimpi. Dunia pun sama. Antum melihat gemerlapnya dunia itu semua sejatinya hanya mimpi sesaat. Semua kenikmatan dunia itu hanya kenikmatan yang semu. Makanan yang enak itu gak bertahan lama kalau di dunia. Ada waktunya. Ya, baik itu kemasan ataupun tidak. Gak lama, pagi enak, sore udah kecut. Ya toh? Itu dunia. Minum susu, merah susu dari sapi, kambing, atau kuda. Misalkan. Ini onta kan gak ada di sini. Pagi enak, Masya Allah. Siang, jabati. Ya toh? Harta yang banyak itu tidak membuat antum tenang. Sanajidina azani Allahu wa iyyakum, justru membuat antum terbebani menjaga harta tersebut. Antum punya uang cuman 15.000, taruh di dompet, ditaruh di atas kasurnya antum, tenang. Ya, itu dompet antum kalah cuma 15.000. Enggak bakal diotak-atik. Giliran antum punya uang 15M, uang tunai ya lo ya. 15M, antum enggak kemana-mana. Duduk di atas tumpukan uangnya. Ketengok kanan kiri sampai takut mau tidur. Jadi gedina azani Allahu wa iyyakum. Kalau saya tertidur diambil sama teman-teman nanti. Jangankan uang, ya, deterjen aja habis. Apalagi uang 15M, antum duduk di atas tumpukan uang, enggak bakal tidur. Itu mata antum kasih batang korek biar enggak merem. Bermelek gitu terus. Ya enggak? Itu dunia. Kan gedina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian, faedah yang berikutnya dari hadis ini. Wa fihi aydhan al-amru bil musara'ah ila al-khairat wal ikthar minha. Perintah untuk bergegas melakukan amal ketaatan dan amal kebaikan. Wal ikhtaru minha, dan memperbanyak amal kebaikan tersebut. Ya, jangan ditunda-tunda, kalau ada waktu segera. Dan sebisa mungkin perbanyak bekal kita menuju akhirat. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Wafi'i aywan, bayatan yang kedua. Isbat al-jannah, menetapkan adanya surga. Wal amru bis-sa'i ila dukhuliha, dan perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk berusaha mendapatkan izin dari Allah masuk ke dalam surga. Surga itu ada, negeri yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, yang di situ ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, tempat para nabi dan rasul, tempat para syuhada, tempat orang-orang saleh, tempat orang-orang yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin agar bisa masuk ke dalam surga. Kan di sini azani Allahu wa iyyakum. Pasti ya Iwan, faedah yang berikutnya. Adamul ightirar bil hayatid dunya. Dalam hadis ini terdapat peringatan jangan terlena dan terpukau dengan kehidupan dunia. Nah, dunia itu disebut dengan dunia karena dia rendah dan singkat. Ya, rendah dan singkat. Dan ibadina azani Allah wa iyyakum. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu hanya kenikmatan sesaat. Tidak ada yang kekal abadi di dunia, karena di situ hanya tempat berlalu, tempat untuk singgah, mengambil bekal yang terbaik untuk kehidupan kita nanti di yaumul qiyamah. Kemudian hadis yang terakhir, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, beliau termasuk Ummahatul Mukminin, salah satu istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau Ummu Abdillah. Afqahu nisa'il alam. Wanita yang paling faqih di dunia. Ya. Minal muktirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siddiqah bintu Siddiq. Siddiqah bintu As-Siddiq. Beliau adalah wanita yang siddiqah, yang jujur imannya, putri dari laki-laki yang jujur imannya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba. Qalat, beliau bercerita. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Manusia kelak di hari kiamat akan dikumpulkan. Hufatan, dalam keadaan tidak beralat kaki. Ya, khufah itu ghairu mutana'ilin, tidak beralas kaki. Kalau sekarang antum kemana-mana pakai alas kaki, sendal, sepatu, sendal pun juga berbagai macam jenisnya. Ada sandal di rumah, sandal untuk keluar, sandal resmi, sandal naik motor, sandal naik bemo, sandal naik mobil, ada sendiri-sendiri. Ya toh? Kelak dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengenakan sandal maupun alas kaki. Walaupun antum berwasiat ketika dikebumikan, saat dikubur di hari kiamat, azani Allah wa iyyakum, menulis wasiat, tolong koleksi sandal dan sepatu saya, masukkan dalam liang lahat. Toh ketika antum bangkit, itu enggak dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hancur dimakan ulat dalam tanah. Uratan, tidak berbusana. Tidak ada sehelai benang pun yang menutupi jasad kita pada hari itu. Yang kalau hari ini antum masya Allah punya busana, bahkan koleksi busana lengkap, terbuat dari bahan-bahan berkualitas, nyaman disandang, enak dipandang. Ya toh? Ada yang merek lokal, interlokal, internasional. Ya? Saat ini antum punya itu semua. Baik itu sifatnya bawahan, atasan, atau apalagi kalau peci, penutup kepala. Ya, komplit. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang itu membuat antum terjaga dari teriknya matahari, dinginnya malam hari, nampak berwibawa dengan busana tersebut. Semakin menambah ketampanan antum, misalnya bidina azani Allah wa iyyakum, ketika antum berbusana. Kata Allah, ya toh, antum akan semakin tampan kalau pakai baju. Walaupun antum tampan, keluar dari sakan tanpa baju, nah ini yang berbahaya. Ya, ada, tidak ada. Alhamdulillah, ojo sampai ya. Hurlan. Hurlan dalam keadaan tidak dikhitan. Kondisi kita tidak beralas kaki, tidak berbusana, tidak dikhitan. Dikumpulkan di padang mahsyar menunggu keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ar-rijalu wan-nisa'u jami'an, apakah laki-laki dan perempuan seluruhnya demikian keadaannya? Yang turu ba'duhum ila ba'din, bukankah nanti sebagiannya akan melihat aurat sebagian yang lain? Rasul menggambarkan, tidak ada alas kaki, tidak ada busana, tidak berkhitan. Kemudian Aisyah mempertegas, apakah itu semua berkumpul laki-laki dan perempuan yang menjadikan mereka leluasa melihat satu sama lain? Allah, Rasul mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pada hari itu keadaannya jauh lebih menakutkan daripada terbesit keinginan untuk melakukan hal yang demikian. Ingat, Rasul mengatakan apa? Yuhimmahum dzalik. Terbesit keinginan untuk melihat aurat saudaranya itu tidak ada. Tidak terlintas sedikit pun di khairuddin azan ya Allah wa iyakum. Kenapa? Karena suasana pada hari itu tidak lagi seperti di dunia. Hari di mana masing-masing hamba hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bermanfaat pada hari itu kecuali amal yang dia bawa. Kalau itu kebaikan, maka diharapkan kebahagiaan untuknya. Tapi kalau itu kejelekan, maka dikhawatirkan azab menanti dirinya. Ikhalilidina azani Allah wa iyakum. Saking dahsyatnya, dan belum pernah ada satupun hari yang mereka lalui sepanjang hidup di dunia yang bisa menyamai dahsyatnya hari itu. Kondisi tidak ada alas kaki, tidak ada busana, tidak berkitan, berkumpul di satu tempat antara laki-laki dan perempuan, tidak ada satupun dari mereka yang terbesit niatan untuk lirak-lirik. Ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Saking dahsyatnya. Wa bi riwayah, dalam riwayat yang lain, al-amru ahammu min ayyam durabahum ila ba'din. Urusannya pada hari itu jauh lebih penting untuk difikirkan daripada sibuk melihat satu sama lain. Masing-masing mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Kani bidina azani Allahu wa iyyakum. Yang dulu di dunia merasa aman, tidak akan dibangkitkan. Saat dibangkitkan, mereka terbelalak, kaget, dan takut, khawatir bagaimana nasibnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dulu sibuk dengan kemaksiatan, mati di atas dosa, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia ingat, dosa-dosa yang dia lakukan. Nisalibidina azani Allah wa iyakum. Yang dulu sibuk di atas ketaatan, mati di atas ketaatan, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga mengingat, menyesal tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin memperbanyak amal soleh dan ketaatan. Masing-masing merasa dirinya bakal binasa, baik dia mukmin, terlebih kalau dia orang kafir. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga tidak ada sedikit pun niatan, keinginan, pikiran untuk melihat satu sama lain. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim. Qala An-Nawawi ghurlan bi dhammil ghain al-mu'jamah. Ghurlan dengan huruf ghain yang di dhammah, mu'jamah bertitik. Ai ghaira maftunin, tidak dikhitan. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bisa kita ambil faedah yang pertama, al khawfu min syiddati yaumil qiyamah. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk takut terhadap dahsyatnya hari kiamat. Apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu benar adanya. Dan nanti di yaumul kiamah kita akan menyaksikan dengan kedua mata kita apa yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sampaikan, hadis-hadis yang kita baca pada detik ini. Tani bidina azani Allah wa iyaku. Wafi ayuban faedah yang kedua, isbatul ba'fi, mengimani adanya hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan, bangsa jin juga dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi pada tiupan sangkakala yang kedua. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Maka semua yang ada di langit, yang ada di bumi, hancur, mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Ya, tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya dan langsung melihat, melek. Ya, sadar, hidup kembali. Yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dan jasad yang pernah hidup di dunia. Jadi wahai, yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruh dan jasad kita. Yang saat ini ada pada diri kita, ruh dan jasadnya yang nanti akan dikebumikan, yang akan habis dimakan ulat dalam tanah, itu yang akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari wangi wal imanu bihi wajibun, mengimani adanya hari kebangkitan hukumnya wajib. Man angkarahu, barang siapa yang mengingkarinya, bahwa kafir, maka dia kafir. Sanibidina azani Allah wa iyyaku. Ingat, ini disebut apa? Hukmun am, hukum yang sifatnya umum. Adapun untuk memfonis, mentakyin fulan kafir, alan kafir, ini butuh pembahasan yang panjang. Kami berjina azani Allahu wa iyyaku. Baik. Sebagian kelompok, kami berjina azani Allahu wa iyyaku, mereka disebut oleh para ulama dengan mungkirul jismani, mengingkari jasad-jasad yang dikubur akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian falasifah, ahlul falsafat. Mereka mengatakan kebangkitan, hari kebangkitan itu ada. Tapi yang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ruh. Adapun jasadnya, Allah akan menciptakan jasad baru. Ya, Allah akan menciptakan jasad baru. Ruhnya saja. Ya, ruh ini yang membuat kita saat ini hidup. Ruh ini pula yang nanti akan dicabut oleh malakul maut. Yang dengan itu ketika ruh terpisah dari jasadnya, mati. Jasadnya dikubur, hilang, binasa. Menurut mereka, ruhnya ini yang nanti masuk ke alam barzakh, ini akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam jasad baru. Paham? Paham? Baik. Adapun jasad yang lama hilang, Tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ruhnya saja. Hadza qaulun batil. Ini pendapat yang batil. Ya, pendapat yang batil. Andai kata seperti ini, kaum musyrikin tidak akan keberatan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan mereka akan hari kebangkitan, adanya yaumul qiyamah, apa jawaban mereka? May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya tak? Dalam ayat. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah rata dengan tanah? Siapa yang bisa? Kau musyrikin paham, kalau yang nanti dibangkitkan, itu ruh plus jasad. Jasad yang ada di dunia sekarang ini. Ya, ada yang apa namanya, gede, ada yang kurus, putih, hitam, legam. Dengan semua jenis jasad-jasad yang ada saat ini, itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu difahami betul oleh kaum musyrikin. Dan mereka ingkari. Dan mengatakan, mayuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah rusak, menyatu dalam tanah? Ya. Yang akan membangkitkannya, yang dulu menciptakannya. Ikhanibidina azani allahu wa iyaku. Sehingga prinsip yang benar yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah adalah ruh dan jasad kita. Pasti ya ibadah saya yang berikutnya insyaallahidina azani Allah wa iyyakum. At-tahdzir min al-kibr wa at-ta'ali 'alannas. Peringatan dari sikap sombong dan merasa tinggi di hadapan manusia. Kesombongan sanibidina azani Allah wa iyyakum menjadikan seorang hamba merasa utama, lebih mulia dibandingkan saudaranya yang lain. Mungkin dikarenakan fisiknya yang lebih kuat atau kesempurnaan ilmu yang ada pada dirinya, atau luasnya rizki yang Allah berikan kepada dirinya sehingga dia dengan mudah mengoleksi barang-barang yang mahal dari apa namanya, dari pakaian, kemudian kendaraan, tempat tinggal, hunian, dan seterusnya. Ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, membuat seorang hamba merasa tinggi, merasa utama dibandingkan saudaranya yang lain. Semua kekayaan tadi tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Antum seorang raja di dunia, ketika dibangkitkan sama keadaannya dengan rakyat jelata. Ya. Antum ketika di dunia sebagai seorang syekh, seorang ustaz yang terpandang, punya banyak pengikut, ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, keadaannya sama seperti layaknya kaum muslimin pada umumnya, layaknya manusia biasa. Tidak berbusana, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Tidak ada yang membedakan pada hari itu khalifatina azani Allah wa iyyakum satu dengan yang lainnya, kecuali amal soleh. Yang punya keistimewaan dalam bentuk amal soleh yang utama, yang mulia dan banyak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di kalangan mereka yang diberi baju sanibidina azani Allah wa iyyakum di hari kiamat seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu menunjukkan keutamaan pada diri beliau. Ada pun yang lainnya sama. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau kita tahu hasil akhir dari kehidupan dunia yang diperebutkan oleh umat manusia hanya dua lembar kain kafan, kemudian dimasukkan dalam tanah, ditinggalkan dan dilupakan, tentu tidak ada gunanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum kesombongan yang ada dalam hati seorang manusia yang menjadikan dirinya merasa lebih utama dibandingkan yang lain ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau anda pikirkan, tidak akan ada bedanya antara orang yang terpandang dengan apa namanya orang biasa, yang kaya dengan si miskin. Dibangkitkan keadaannya sama, hubatan, horatan, gurlan. Yang membedakan hanya satu, ketakwaan mereka. Ani bidina azani Allahu wa iyyaku. Wa fi aidan pada yang terakhir pada hadis ini, al-wajibu ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim, al-isti'dad bi khairi zat liyaumil qiyamah. Wajib bagi setiap muslim untuk mempersiapkan diri dengan bekal terbaik menuju hari akhir. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang saleh, ditutup dengan husnul khatimah, termasuk ahlul jannah, dan kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah bersama dengan para nabi dan rasul. Allahumma. Nah, naktabi bihadul qadar. Tidak ada pertanyaan. Apakah ada dalil yang menyatakan umur bangsa jin? Terkait dengan ini, wallahu a'lam sanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena jin ini termasuk umur ghaibiyah, perkara waib yang wajib kita imani, yang ada keterangan dalilnya, maka bisa kita apa namanya pegangi. Adapun yang enggak ada keterangan dalilnya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Walaupun ada beberapa riwayat, tapi saat ini saya tidak ingat dengan sempurna, yang menjelaskan kalau umur mereka itu lebih panjang daripada umur Bani Adam. Ya, kalau umur Bani Adam, apalagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mayoritasnya sampai usia 60 tahun. Ya, yang lebih dari itu jarang. Ya, mentoknya 60 tahun. Itu usia rata-rata untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ada beberapa kitab yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan pembahasan seputar jin. Yang di situ disebutkan kumpulan ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kehidupan jin. Ya, ada satu kitab judulnya kalau enggak salah Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ya, Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Satu kitab kurang lebih sama kayak Riyadhus Shalihin, tebelih. Ya, ya, itu komplit pembahasan seputar jin. Yang suntuk-suntuk, ya, fadhol baca-baca kitab tersebut. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Apakah dari riwayat yang menyebutkan bahwa ahli surga akan saling berjumpa dalam keadaan surga bertingkat-tingkat, terkhusus dengan para anbiya dan sahabat dan orang saleh yang mengiris jejak mereka? Nah, banyak hadis berkaitan dengan hal itu. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Di surga kelak ahlul jannah akan saling bertemu. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam ayat pun juga disebutkan bagi mukmin yang diikuti oleh anak keturunannya, maka anak keturunannya yang ikut dengan keimanannya akan dikumpulkan dengan nenek moyangnya. Ya, dikumpulkan sanibidina azani Allah wa iyyakum tanpa mengurangi fasilitas mereka masing-masing. Ya, memang surga bertingkat-tingkat. Naam, surga bertingkat-tingkat. Sanidina azani Allah wa iyyakum. Ada yang level paling bawah sampai level tertinggi Jannatul Firdaus. Masing-masing punya kenikmatan sendiri-sendiri dan penghuninya sendiri-sendiri. Dan ada keterangan dalam hadis. Seingat ana ada dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Kalau mau lebih rinci lagi, baca kitabnya Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Hadil Arwah. Ya, di situ disebutkan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang surga. Di surga juga ada pakar, yang dibidina azami Allahu wa iyyakum. Yang di situ tempat dari kaum mukminin untuk berkumpul dan bertemu satu sama lain. Ya. Bentuknya seperti apa Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas enggak kayak pasar payung. Ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.